lançaram a do Creu, também a do Titanic. Agora eu tô lançando a Sanfona Mix. Já lançaram a do Creu, também a do Titanic. Agora eu tô lançando a Sanfona Mix. DJ, aumenta o som, que eu tô pronto pra ensinar. Solta a Sanfona Mix pra galera balançar. DJ, DJ, aumenta o som. Coler. Eu fui lá. Cunhado, tchau. Luciano. Cepero Remix. Let's go! Geleng-geleng, kepala lagi geleng-geleng, ijinya lagi geleng-geleng. Dituang lagi anggurnya, dituang lagi, malam ini kita happy-happy. Let's go! Geleng-geleng, kepala lagi geleng-geleng, ijinya lagi geleng-geleng. Thank you! Dituang lagi anggurnya, dituang lagi, malam ini kita happy-happy. Pantang pulang sebelum kita ada yang kumang, awas jangan nyasar di jalan. Jaga jarak aman anda sebelum bergoyang, awas jangan salah pasangan. Aku suges, kepalaku dingin keringetan. Aku suges, aku suges, kepalaku singin minta digeleng. Geleng, aku suges, aku suges, kepalaku dingin keringetan. Aku suges, aku suges, kepalaku singin minta digeleng. Geleng, Joker Cepero Remix. Malam ini kita happy. Let's go! I like it. Adrian Mergilano. Adrian Mergilano. Maimuna.